Fia! Masih bersama AVS Lamongan HM Sound System, Mas Baci Bergoyang. Single dari Noah ya, buat kamu semuanya, Sarah Mania juga Viani sih.